أستاذ، السلام عليكم. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة أجيب الله سبحانه وتعالى. اللهم ذاك الكتاب، ملanjutkan pembahasan dari kitab التفسير الميسر جزء yang ke-6، dan insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-58. Silakan dibaca Bu Fatimah. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Dan ketika kalian mengajak mereka kepada sholat, maka mereka menjadikannya olok-olokan dan candaan. Oleh karena mereka kaum yang tidak berakal, ya, tidak paham. Al-waw harfu adfin idha dorfiyah, syartiyah. Ya. Nadaitum fi'lun madin, tumnya maf'ulun bih. Ila sholat. Tumnya fa'il bukan maf'ul bih. Oh, fa'ilnya saya. Oh, nah. Oh, iya. Tumnya fa'ilnya. Ila sholati jar wa majrur ittakhadu fi'lu amrin. Emang itu fi'l amr ya? Ittakhadha ya Allah, enggak fi'lun madin sad. Apa? Ittakhadha ya Allah. Al-waw sebagai fa'il, ha maf'ulun bih. Huzuan maf'ulun bih, al-waw harfu atfin la'iban ma'tub ke huzuan. Dzalika ismu isyarah sebagai mubtada, bihar bi anna jar wa majrur hum sebagai isim anna, kaumun sebagai khabar anna, la ala lanah lanahiyah lana layak bilu lanahiyah sih. Kalau nahiyah mah jangan, ini nyalanya artinya jangan apa tidak? Tidak lanafiyah kan? Lanafiyah nam. Yaqiluna fi'lun mudhari'un, alwaw sebagai fa'ilnya. Nah. Wa idza adzana mu'adzinakum ayyuhal mu'minuna adzana mu'adzinu. Oh nam. Adzana mu'adzinukum ayyuhal mu'minuna bis-salati sahiral yahudu wan nasara wal musyrikuna wastahzi'u min da'watikum. Istahza'a wastahza'u. Wastahzi'u. Istahza'a wastahza'u dong. Wastahza'u. Wastahza'u min da'watikum ilaiha wa dhalika bisababi jahlihim bi rabbihim wa annahum la ya'qiluna haqiqatan haqiqatal ibadati. Dan ketika haqiqatal ibadati dan tanwin. Ala haqiqatal ibadati. Ayo. Dan ketika muadzin kalian menyeru untuk salat, wahai orang-orang mukmin, orang Yahudi mengolok-olok, orang Yahudi dan Nasar mengolok-olok, dan orang musyrikin mengolok-olok dan menjadikan min da'watikum, ajakan kalian, ajakan sholat kepadanya. Dan itu disebabkan karena kejahilan mereka atau kebodohan mereka terhadap Tuhan mereka. Bahwa sesungguhnya mereka tidak mengetahui hakikat beribadah pada Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. ذلك بأن بأنهم قوم لا يعقلون. Dan apabila kalian memanggil ya untuk salat yaitu azan, ittakhaduha huzwa wa la'iba. Mereka menjadikan ya azan tersebut sebagai ya permainan dan ya diejek ya, senda gurau. Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak berpikir. Jadi orang Yahudi Nasrani itu sering ya menjadikan simbol-simbol keagamaan kita, syiar-syiar Islam sebagai bahan canda ya. Dan ini memang sifat mereka. Mereka ya, karena dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti tata cara ibadah mereka. Ya, maka selama itu mereka akan berusaha untuk apa? Untuk mengejek ya, mencela simbol-simbol Islam dan apa namanya? Menjelek-jelekkan syiar-syiar Islam. Ya. Nah. Baca Bu Dehelis. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi hal Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amana billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah wahai ahli kitab, apakah kalian membenci apakah yang kalian benci dari kami ya? Kecuali bahwa kami telah beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan pada kami. Dan apa yang diturunkan pada orang-orang sebelum kami, sebelumnya. Dan sungguh kebanyakan dari mereka adalah, sungguh kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang fasik. Qul fi'lu amrin, ya harfu nida, ahla munada, al-kitabi mudafun ilaihi, hal harfu istifham, tangkimuna fi'lun mudari'un, al-waw sebagai fa'il, minna jarwa majrur, illa adatul istisna, an harfu masdarin wa nasbin, amanna fi'lun madin, na sebagai fa'il, billahi jarwa majrur, al-waw harfu atfin, ma ma itu isim mausus bagi maful bi ya Ustaz ya. Ustaz. Maful bi dari mana? Dari amanna. Kan ada wawunya. Manya berarti matuf ya. Oh matuf ke? Matuf ke lafzul jalalah Allah. Oh ke sini. Jadi ini takdirnya kan ila an amanna billah wa bima unzila ilaina. Jadi matuf ke lafzul jalalah Allah. Ma maktub ke lafzul jalalah Allah. Unzila fi fi'il madi majhul Ustaz ya. Ilaina jarwa majrur. Alwa hafu alfin ma maktub ke ma yang pertama. Enggak, kalau lafzul jalalah Allah baik lagi. Okay. Oh iya. Ke lafzul jalalah Allah yang pertama ya. Unzila fi'lun madin majhul. Min qablu jarwa majrur alwa harfu atfin. Kenapa min qablu enggak min qabli? Karena tidak ada maf'ulun bi-nya. Ah, maf'ul bi. Apa ya? Apa karena yang tidak ada? Kalau tidak ada apa? Tidak ada mudhaf ilaihnya. Tidak ada mudhaf ilaihnya. Karena maf'ul bi. Ya, karena tidak ada mudhaf ilaihnya jadi min qablu. Alwa harfu atfin anna harfu taukidin wa nasbin. Aktaro isim anna kum mudofun ilaihi fasikuna khobar dari anna. Kul ya ayuhar rasul lahula il mustahzi'ina lihula liha ula'i bukan lahula liha ula'i liha ula'i il mustahzi'ina min ahlil kitabi ma tajidunahu matokna ya au aiban huwa Muhammad. Itu mut'inan, mut'inan au aiban. Mut apa san mut'inan? Ya. Yeah. Mut'inan au aiban huwa Muhammadatun. Tato, ini kan ini ya, tercela ya. Berarti dari kata apa ini? Aib. Ta'ana, muta'anan kali gitu ya. Muta'anan ya. Muta'anan. Muta'anan. Muta'anan au aiban. Muta'anan au aiban wa Muhammadatun Ustaz. Wa Muhammadatun mana itu? Muhammadatun. Muhammadatun lana. Min imanina billahi wa kutubihil manzilati alaina. Bukan manzilah, manzilah maka didudukan. Ini kan dan kitab-kitabnya yang diturunkan kan? Iya. Berarti wa kutubihil munazzalati alaina. Munazzalati alaina wa ala min wa ala man kana qablina. Wa imanina. Man kana qablana. Qablana. Qablana. Oh ini ya. Wa imanuna. Wa imanina bi anna. Wa imanuna nih mubtada. Wa imanuna. Ai. Mana Ustaz bi aimanuna bi anna. Wa imanuna dan iman kami adalah gitu. Dan wa imanuna bi anna aktsarukum kharijuna an anil tariqil mustaqimi. Nah. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang mengolok-olok dari ahli kitab tidaklah mereka mendapat tidaklah enggak gitu enggak gitu. Sedang apa yang kalian anggap tercela dan aib adalah sesuatu yang terpuji menurut kamu. Apa yang kalian anggap tercela dan aib sesungguhnya dia adalah yang terpuji bagi kami dari imanina, iman kami kepada Allah. Kepada Allah. Kepada Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada orang-orang sebelum kami. Dan keimanan kami disebabkan imanuna. Bukan. Dan iman kami adalah bahwasanya kebanyakan kalian. Dan iman kami adalah bahwa kebanyakan dari kalian keluar dari ketaatan dari jalan yang lurus. Tabah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Katakanlah wahai ahli kitab, apakah ya kalian menyalahkan kami hanya karena kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan ya kepada umat sebelum kami ya, dan sesungguhnya kebanyakan kalian adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi ini merupakan ya celaan pada orang Yahudi Nasrani. Apakah hanya karena keimanan kami kepada Allah, keimanan kami kepada Al-Qur'an, keimanan kami kepada Al-Qur'an, Zabur, Taurat dan Injil, lalu kalian menyalahkan kami? Justru kalianlah yang salah ya. Justru kalian itulah yang ya berada dalam jalan yang salah. Justru inilah jalan yang lurus. Yang kalian lakukan oleh Alkitab ya dari kalangan Yahudi Nasrani yang mengejek kami, mencela kami hanya karena kami beriman kepada Allah, hanya karena kami beriman kepada Al-Qur'an, ya justru perbuatan kalianlah yang jauh dari ya kebenaran. Dan apa yang kita lakukan sebagai seorang muslim dengan beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada para nabinya, inilah keimanan yang sesungguhnya. Ya, justru kami meyakini bahwasanya kalian orang-orang ahli kitab adalah orang fasik, orang yang keluar dari jalan yang lurus. Nah, ya baca ungkapan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah aku akan beritakan kepada kalian orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah marah terhadapnya, dan Allah jadikan mereka itu dalam bentuk kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah taghut. Itulah orang-orang yang buruk tempatnya dan sesat dari jalan kebenarannya. Qul fi'lun fi'lu amrin, fa'ilnya anta, hal ismu istifham, unabbi'u fi'lun mudhari'un. Kalau itu bukan isim tapi huruf. Oh, nah. Huruf istifham. Huruf istifham. Unabbi'u fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana. Kum maf'ulun bihi. Bisharrin jarwa majrurun. Min dhalika jarwa majrurun. Mathubatan maf'ulun bihi. Inda dharaf. Allahi lahtul jalalah mudhafun ilaihi. Man isim. Man, apa isat namanya? Aku lupa. Man ini, apa namanya? Ini kan lagi ngomongin ini ya? Barang siapa? Dulu ini kalau kita bilang isim syarat, khobar. Itunya ada nggak? Apa namanya? Jawabnya ada nggak? Kayaknya nggak ada ya? Ada. Ulaika, jawabnya nggak, Ustaz? Apa? Ulaika bukan jawabnya ya? Bukan ya? Bukan. Betul ya. Siapa orang yang mau isi mausul aja, Ustaz. Oh iya, kayaknya nih benar, khabarnya ntar ulaika benar. Oh ya, jadi bener-bener. Jadi berarti ismu syarat itu. Man ismu syartin la'ana fi'lun ma'din al-ha'u maf'ulun bihi Allahu lafzul jalalah fa'iluhu al-wawu harfu atfin ghadiba fi'lun madin ma'tuf ala la'ana alaihi jarwa majrurun. Tapi sebentar kayaknya bukan deh, soalnya ini kan mananya udah sempurna ya. Nah, ini kan artinya katakanlah apakah kalian mau kabari tentang apa namanya yang lebih buruk ya. Berarti ini badal aja kali ya, badal dari syarin ya, karena kan dia menjelaskan si syarin ini ya. Nah, Ustaz. Iman badal dari syarin. Nah. Terus tadi al-wawu harfu 'athfin ja'ala fi'lun madin ma'tuf 'ala la'ana. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa minhum jarwa majrurun al-qiradata maf'ulun bihi al-wawu harfu 'athfin al-khanazira ma'tuf 'ala al-qiradati al-wawu harfu 'athfin 'abada ma'tuf 'ala al-qiradati at-taghuta maf'ul mudhaf ilaihi. Ula kan fi'il madhi ya. Bukan ma'tuf. Oh, ya pada fi'il madhi aja taghuta maf'ul bih. Nah. Abada fi'lun madhin at-taghuta maf'ulun bihi. Ulaika isim mausul isim syarah. Isim syarah mubtada syarrun syarrun khabar makanan tamyiz ya Ustaz. Syarun al-wawu harfu 'athfin adallu berarti ini mubtada lagi ya Ustaz. Ma'tuf. Ma'tuf 'ala ulaika. Bukan ma'tufnya ke syarun. Na'am. Ma'tuf 'ala syarun an sawa'i jarra majrurun as-sabili mudhafun ilaihi. Tafsirnya qul ayyuhan nabiyyu lil mu'minina hal akhbarakum biman yujaza yawmal qiyamati jazaan hal akhbirukum kan saya ini Hal ukhbirukum biman yujaza yawmal qiyamati jaza'an ashadda min jaza'i haula'il fasiqina. Innahum aslafahumul ladhina taradahumullahu. Innahum aslafuhum. Kan inna. Khabarnya marfu kan. Innahum aslafahum. Innahum aslafuhumul ladhina taradahumullahu min rahmatihi wa ghadiba alaihim wa masakha khalqahum faja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Kalau khanaziri ini kan ada alnya, jadi sekalipun dia dur musharib asalnya, kalau ada alnya boleh dia kalau khanaziri. Ustaz. Oh iya afan. Ya afan afan. Kalau data yang matup kayak kalau data benar. Nah khanaziro bi asyanihim waftiraihim watakbirihim. Watakaburihim. Watakaburihim. Kama kana minhum ibadut taghuta wa huwa ini mudafilai ibadut taghuti. Ibadut taghuti wa huwa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Laqad sa'a makanihim makanuhum fil akhirati wa dhalla sa'yuhum fid dunya anit tariqis sahih. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, apakah aku mengabarkan kepada kalian dengan siapa yang bagi dengan siapa orang-orang yang dibalas pada hari kiamat dengan balasan yang lebih buruk dari balasan dari orang-orang yang fasik. Mereka itulah yang dulunya orang-orang yang diusir oleh Allah dari rahmatnya, dan Allah marah terhadap mereka, dan Allah mengubah bentuk mereka dan Allah jadikan mereka dalam bentuk kera dan babi karena pemberontakan mereka dan kebohongan mereka serta kesombongan mereka, sebagaimana orang-orang yang menyembah taghut. Dan ini adalah orang-orang dan dia adalah semua sesembahan yang disembah kecuali Allah dan dia ridho. Maka buruk, sangatlah buruk tempatnya di hari akhirat, dan sesat upaya mereka di dunia itu sesat dari jalan yang benar. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan 'indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku beritakan kepada kalian dengan kaum yang balasannya lebih buruk dari yang demikian, yaitu orang-orang yang Allah laknat mereka dan Allah murka atas mereka dan Allah jadikan mereka ya kerak dan babi. Dan mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala atau taghut. Mereka adalah orang-orang yang lebih buruk tempatnya dan lebih sesat daripada ya jalan yang lurus. Nah, jadi orang yang lebih buruk keadaannya dibandingkan orang yang fasik, maka balasannya pun lebih buruk. Ya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang Allah laknat. Jadi Allah laknat mereka, kemudian Allah murka kepada mereka, bahkan Allah jadikan mereka sebagai kerak dan babi. Dan ini kita sudah baca kisahnya ya, ketika kita membaca surah Al-Baqarah ya. Orang-orang Yahudi yang mengelabui larangan bekerja pada hari Sabtu, ini Allah kutuk ya sebagai kerak. Dan di tafsirnya dijelaskan bahwa banyak para ulama yang menyebutkan mereka itu diubah menjadi kerak dan hanya dalam 3 hari ya. Jadi bukan yang beranak-pianak kemudian menghasilkan keturunan, kita enggak. Mereka dikutuk menjadi kerak, lalu dalam 3 hari mati. Ini merupakan kisah yang terjadi pada Bani Israel. Karena Bani Israel ini memang, ya kalau kita baca dalam tafsir surah Al-Baqarah, yang banyak cerita tentang Bani Israel, kita memahami bahwa mereka itu adalah kaum yang sangat ingkar ya, kaum yang sangat ya apa namanya menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulnya. Betapa banyak ya mukjizat yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, namun bersamaan dengan itu ya betapa besarnya pengingkaran mereka terhadap ya keajaiban-keajaiban yang mereka saksikan sendiri. Nah, kemudian mereka adalah ya kaum yang menyembah tagut. Apa itu tagut? Tagut di tafsiran tadi sudah disebutkan ya. Tagut adalah kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Tagut adalah semua yang disembah selain Allah dan yang disembah itu ridha ya kalau dia disembah. Namanya tagut. Nah, ini definisi dari tagut. Jadi apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia misalnya, ada yang dilulukan sebagai manusia sakti misalnya lalu disembah, maka ini namanya tagut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itulah yang lebih buruk tempatnya di neraka dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Nah. Baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kha. Maafkan itu di enggak ada kol-kolannya kok kayak gitu. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bi. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan ketika mereka datang kepadamu, mereka berkata, kami telah beriman. Dan sungguh mereka datang dengan kekafiran mereka. Dan mereka keluar dari rumahnya untuk itu. Wallahu dan Allah itu maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka sembunyikan. Alalu harfu atfin idza dorof ja'a ja'ukum ja'u fi'il madhi alwawu fa'ilnya kum maf'ul bi qalu fi'il madhi alwawu fa'ilnya amanna fi'il madhi na sebagian fa'ilnya alwawu harfu atfin kode harfu istikrok istilahnya. Itu tahqiq. Tahqiq. Dakhalu fi'il madhi alwawu fa'ilnya bil kufri jar majrur alwawu harfu atfin hum mubtada qad harfu tauqid kharaju fi'il madhi alwawu fa'ilnya bihi jar majrur Al-wawu harfu atfin Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada a'lamu fi'il mudhari bima jar majrur kanu alamu itu bukan fi'il mudhari dia itu tabdil ya tabdil sebagai khobar ya, tabdil sebagai khobdar isim tabdil sebagai khobar bima jar majrur kanu harfu taukid kanu nas apa lupa kan fi'il madhi nakis dan nas yaktumuna fi'il mudhari waunya isimnya begitu kanu waunya isim dari kanu yaktumuna fi'il mudhari jumlah yaktumuna sebagai khobar kanu tafsirnya 161 masih ketutup Ustaz ya. Nah, Ustaz. Apa Ustaz masih ketutup Ustaz ya? Udah kan ya? Wa idza ja'akum wa idza ja'akum ayyuhal mu'minuna munafiqunal yahud munafiqunal yahud ya katenon munafiqul yahudi munafiqul yahudi yahudi yahudi munafikul Yahudi qalu amanna wahum mukimuna ala kufrihim qad dakhalu alaikum bi kufrihim wahum yukimuna ala wahum mukimuna ala kufrihim qad dakhalu alaikum bi kufrihim alladhi ya'tadiru nabi bi qulubihim thumma kharaju wahum musarruna alai wallahu a'lam musarruna bukan musirruna wahum musirruna alai wallahu a'lamu bisir bisirai rihim wa in adharu bisarai rihim wa in adharu khalfun dalika dan ketika mereka datang kepada kalian khilafa dalika ya maksud dan jika mereka datang kepada kalian wahai orang-orang mukmin orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi mereka berkata kami telah beriman dan mereka masih berada di atas kekafiran mereka dan sungguh mereka datang dengan kepada kalian dengan kekafiran mereka yang mereka sudah tetapkan di dalam hati mereka kemudian mereka datang kepada dan mereka pergi ya khoroj musyarifu dengan kekafiran itu sungguh Allah maha mengetahui kemudian mereka keluar sementara mereka keluar kepada kalian dengan kekafiran itu dan Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan jika mereka menyembunyikan dan jika mereka meskipun mereka menampakkan seakan-akan khulafa berbeda dengan itu ya gitu saja dan jika mereka menampakkan yang berbeda dengan itu sekalipun mereka menampakkan yang berbeda dengan itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون dan apabila ya orang Yahudi dan Nasrani mendatangi kalian lalu mereka mengatakan kami beriman ya sungguh mereka masuk ya atau mendatangi kalian dalam keadaan kafir dan mereka pun keluar dalam keadaan kafir jadi jangan percaya ya dengan keimanan semu ya keimanan palsu dari sebagian orang Yahudi Nasrani yang mereka ya bertingkah seperti orang munafik ya mereka menampakkan seakan mereka beriman padahal dalam hati mereka ya mereka menyimpan kekufuran nah ini adalah orang-orang munafik ya karena memang kalau kita lihat sejarahnya orang munafik ini kebanyakannya adalah orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang kafir Quraisy. Ya mereka tahu ya kalau misalnya mereka ya menentang Islam secara terang-terangan, ya ini pasti akan kalah. Makanya mereka pura-pura masuk Islam, menampakkan keimanan dalam zahirnya, tapi dalam hatinya ada permusuhan. Nah, orang seperti ini yang seringkali ya malah menjadi musuh dalam selimut ya. Sering membocorkan rahasia. Karena mereka sangat menyimpan ya, dendam pada kaum muslimin. Namun mereka tahu kalau head to head ya misalnya. Berhadapan langsung mereka pasti kalah. Makanya mereka pura-pura beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, Wallahu a'lam bima kanu yaktumun. Dan Allah ya lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Nah. Ya, Baca bukunya. Oh. Ayat 62 ya. Billahi minasyaitonir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa akhlihimus suhth. Labisa ma kanu ya'malun. Dan engkau melihat kebanyakan dari mereka bersegera dalam dosa dan permusuhan, dan mereka makan yang haram. Sungguh buruk, sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Al-wawu harfu isti'naf, taro, fi'al mudhari dengan fa'il anta, kathiron, maf'ulum bih, minhum jarwa majrur, yusari'una fi'al mudhari al-wawu sebagai fa'il, fil ismi jarwa majrur, al-wawu harfu atfin, udawani ma'tuf ke ismi, al-wawu harfu atfin, akhlihim, akhli ma'tuf juga ke ismi, him mudofun ilaih. Asuhta itu maf'ulun bih dari apa ya, yusari'u ya, yusari'u di mana? Oh, yusari'u dari akli ya, dari akli. Akli itu masdar yang dan beramal fi'il. Ya, maf'ulun bih dari akli. Lamu taukid, labisa fi'il madhi nakis ini ya. Dengan labisanya ya, bisanya aja jangan labisa. La-nya kan lamut ukit, bisanya fi'il madhi nakis. Ma-nya maf'ulun bi, kanu fi'il madhi nakis dengan al-wawu sebagai isim kana. Ya'maluna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, khobar dari kana. Tafsirnya 62. Wataro ayyuhar rasulu kathiron minal yahudi yubadiruna ilal ma'asi min qawlil kadhibi wazzuri wal i'tada'i ala ahkami wali i'tida'i. Oh, wali ya. Wali i'tida'i ala ahkamillahi wa akli amwalin nasi. Wa akli amwalin nasi bil batili laqad sa'a amiluhum. Apa yang mereka kerjakan? Laqad sa'a amaluhum. Laqad sa'a amaluhum wa'tida'uhum. Dan engkau melihat, wahai Rasul, kebanyakan dari orang-orang Yahudi, mereka bersegera menuju kemaksiatan dengan perkataan bohong mereka dan kepalsuan perkataan mereka. Dan mereka melanggar hukum-hukum Allah. Makan harta manusia dengan batil. Sungguh buruk perbuatan mereka dan melampaui batas. Sungguh buruk perbuatan mereka melampaui batas. Baik ya. Barakallahu fiik. Tadi suaranya soal agak hilang. Oh, gitu. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Ini suaranya jelas enggak ya, Bapak Ibu? Suaranya jelas enggak? Afan, soalnya ini koneksinya kayaknya putus sambung, putus nyambung. Oh, jelas ya. Oh, tip. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihimus suht labisa ma kanu ya'malun. Dan engkau melihat kebanyakan dari mereka bersegera dalam kejahatan, dalam keburukan dan permusuhan, dan memakan harta yang haram. Ya, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Jadi orang-orang Yahudi itu, mereka ya, sangat bersemangat dalam melakukan kejahatan dan juga permusuhan kepada orang Islam. Makanya di sejarah awal Islam itu kan, ya, kaum muslimin itu ya memerangi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena besarnya permusuhan mereka, ya, seperti ya perang Khaybar, ya. Kemudian ya Rasul ini kan memerangi beberapa kaum Yahudi, ya, seperti Yahudi Bani Quraidah, ya. Jadi karena mereka memang sangat nyata permusuhannya kepada Islam. Berbeda dengan orang Nasrani. Dan memang kalau orang Nasrani itu di Jazirah Arab ketika itu nggak terlalu banyak, ya, nggak terlalu banyak. Karena waktu itu kan orang-orang Kristen adanya paling di Syam, ya, di bawah kekuasaan Romawi. Adapun yang hidup bertetangga dengan orang-orang Arab itu orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi itu memang di Madinah banyak, ya. Jadi orang-orang Yahudi di Madinah itu memang mendirikan beberapa perkampungan Yahudi, ya, satu kampung. Bahkan mereka punya benteng juga, ya, seperti benteng Khaybar, ya. Jadi mereka melindungi diri mereka dengan membuat benteng. Nah, karena mereka besar sekali permusuhan kepada kaum muslimin, yang mereka akhirnya diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena seringkali mereka membuat perjanjian perdamaian, tapi mereka sendiri yang melanggarnya. Mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy dalam memerangi kaum muslimin. Nah, ya, silakan baca. Siapa baca? Sebari baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Mengapa mereka tidak melarang kalian, kenapa para pendeta tidak melarang mereka kepada perbuatan yang dosa? Bukan, enggak gitu artinya, enggak gitu. Enggak gitu artinya, enggak gitu. Kalau itu, kalaulah, ya, Robaniun dan para pendeta mereka tidak melarang mereka. Kalaulah itu artinya. Kalaulah tidak para Robaniun atau pendeta melarang mereka ankaulihimul dari ucapan mereka yang dosa dan makan yang haram, mereka seburuk-buruknya apa yang mereka perbuat. Harfu syartin la harfun nafin yanhahum yanha fi'lun mudore hum fa'ilun arrobaniyun maf'ulun Maful bi, justru Robaniyun yang fa'ilnya. Oh iya. Humapulun. Ini maful bi. Robaniyun fa'ilun. Robaniyun fa'ilun. Alwau harfu atwin ahbaru maktub ila Robaniyun. Ankauli harfu jar. Kalau maktub itu bukan ila, ala. Ala, ya. Maktub ala Robaniyun. An harfu jarin kauli majrurun. Him mudah pun ilah. Mudhafun ilaih. Al-isma maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin aklihim. Fi'lun mudore. Him. Fi'lun mudore dari mana? Maktub. Maktub. Oh. Ya, maktub ala kaulihim. Ala kaulihim. As-suhta maf'ulun bih. Labisa fi'lun madinakis. Alamu lamu taukid. Bisa pil madinakis. Madin lidzam. Enggak nakis lah. Pil madin lidzam. Ma ismu mausul. Bagian failnya. Jadi failnya. Failnya. Failnya. Kanu fil madinakis alwau alwau ismu kana yasnauna khobar kana. Ya, Ustaz. Yasnauna khobar kana. Yasnauna fil mudhari dulu, fil mudhari. Yasnauna fil mudhari wa failnya jumlahnya sebagai khobar kana. Fil fa'il. Jadi khobar kana. Jumlah fil fa'il khobar kana. Tafsirnya belum di ini, Ustaz. Nah. Halla. Oke. Okay. Halla yanha. Halla yanha ha ula illazina yusari'una. Yusari'una fil ismi wal udwani atammatuhum. Immatuhum wa ulama'uhum. Immatuhum wa ulama'uhum an qaulil kazibi wazuri wa akli matumnya ke qauli wa akli amwalin nasi amwalan nasi bil batili laqad sa'a soni uhum hina taroku nahyi Tarokun nahya anil mungkari. Jika hal yanha melarang. Ya maksudnya mengapa gitu ya? Oh mengapa ya melarang? Mengapa mereka melarang orang-orang yang mengapa mereka tidak melarang gitu? Mengapa mereka tidak melarang orang-orang yang bergegas dalam dosa dan permusuhan imam-imam mereka dan ulama mereka? Imam-imam mereka dan ulama-ulama mereka terhadap perkataan yang bohong dan lacur dan makan harta manusia dengan cara batil. Telah buruk. Sungguh ya, buruk perbuatan mereka. Keburukan perbuatan mereka waktu meninggalkan waktu tarakun nahi anil munkar. Ketika mereka meninggalkan mencegah dari munkar. Nahi anil munkar. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiikum ya ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Ini artinya lebih cocoknya berarti mengapa gitu ya. Mengapa para ulama Rabbani dan pendeta, pendetanya Yahudi maksudnya, tidak melarang mereka dari mengatakan sesuatu yang mengandung dosa, dan melarang mereka dari memakan yang haram. Labi sama kanu yasnaun, ya, sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi ini merupakan ya pertanyaan kepada pendeta Yahudi. Kenapa mereka membiarkan orang-orang Yahudi yang mengucapkan perkataan yang mengandung dosa dan memakan makanan yang riba? Berarti dari ayat ini kita memahami bahwasanya sudah menjadi tugas ya para pemuka agama itu ngapain ya melarang dari yang mungkar. Terkadang ya seseorang itu ada yang ya hanya ingin memerintahkan yang ma'ruf ya. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita zakat, sementara kalau ada kemungkaran di depannya diam aja, ini juga nggak boleh ya. Jadi ya dua-duanya harus dilakukan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu dua harus dilakukan. Kita menyuruh kepada yang ma'ruf tapi harus mencegah juga dari yang mungkar. Jangan hanya memerintahkan umat untuk melaksanakan kewajibannya seperti sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, ya, berkata yang baik. Namun harus diiringi juga dengan mencegah mereka dari yang mungkar. Karena kalau kemungkaran dibiarkan, khawatir azab Allah akan turun. Ya. Makanya sudah tugas, ya, sudah menjadi tugas para ulama, para ustadz, ya. Dan kita semua ya, kalau ada kemungkaran depan kita, maka kita ubah. Ya. Kalau kita bisa dengan kekuasaan kita, dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita. Ya, kalau nggak bisa juga, minimal kita ingkari dalam hati. Ya. Jadi jangan sampai ada kemungkaran depan kita, kitanya bersikap biasa-biasa saja. Karena Inilah yang menyebabkan ya umat Yahudi itu makin jauh dari agama mereka ketika pendeta mereka membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Di Islam yang seperti ini nggak bisa terjadi, nggak boleh terjadi. Ya, jadi itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita ya untuk mengingatkan manusia agar melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan mungkin sampai sini dulu ya untuk materinya. Setelah kalau ada pertanyaan. Budelis mengatakan, kalau membaca Ustaz membaca terjemah ayat 60 tadi, seolah-olah mana itu sebagai na'at. Kita lihat lagi ayat 60 ya. Qul hal nabiyukum bisyari miyadhalika masubatan indallah mal'anahullah. Ya. Kalau terjemahinnya kan kalau man memang kayak na'at, karena ada yang gitu ya. Tapi sebenarnya dia menjelaskan bisyarin ya. Ini kan ayatnya kan katakan apakah aku beritahukan kepada kalian dengan kaum yang lebih buruk daripada orang fasik, balasannya sisi Allah. Nah, ini kan berarti siapa yang lebih buruk? Yang pertama adalah orang yang melaknat ya, yang Allah laknat dia. Nah, berarti ini sebagai badal ya. Kalau kenapa ada man ada yangnya jadi seperti na'at? Karena memang kalau man itu maknanya man isi mausul kan memang yang ya. Jadi memang seperti na'at, tapi enggak mesti na'at. Jadi dia bisa jadi badal, bisa jadi yang lain tergantung dari konteks kalimat. Nah. Tapi barangkali sampai di sini ya materinya ya. Mohon maaf ya karena malum lagi di Boyolali ya, ini sinyalnya agak stabil, jadi dari tadi juga nih suka putus sambung ya, suka nggak jelas ya. Tapi nggak apa-apalah. Malah itu aku kulo, lah itu aku julo ya. Apa yang nggak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Nah, demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.